Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'da. Ikhwani fid din azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah Ni'amatul Ummah. Pelajaran penting bagi umat secara menyeluruh. Yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Setelah kita menyelesaikan rukun iman yang keempat, sekarang kita akan masuki rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah ar-ruknu al-khamisu, rukun yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Beriman terhadap hari akhirat. Naam. Al-imanu bil yaumil akhir huwa ar-ruknul khamisu min arkan iman. Beriman terhadap hari akhirat merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun iman. Karena rukun iman ada berapa? Rukun iman ada enam. Nah, rukun yang kelima adalah beriman terhadap hari akhirat. Wal muradu bihi al-i'tiqadul jazim. Yang diinginkan dengannya adalah keyakinan yang pasti. Sadaqa atau sidku, naam sidku kulli ma ama akhbarallahu bihi azza wa jalla fi kitabihi al-aziz aw akhbar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yakunu ba'dal mauti. Kata beliau, beriman itu maksudnya adalah keyakinan yang pasti, yaitu keyakinan yang bagaimana membenarkan seluruh apa-apa yang Allah telah kabarkan dengannya dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan membenarkan seluruh apa-apa yang Rasulullah kabarkan mengenai apa? Ma yakunu ba'dal maut. Semua kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Itu beriman terhadap hari akhirat. Hari kebangkitan, kemudian berdiri di padang mahsyar, kemudian mizan, timbangan, kemudian sirat, jembatan, kemudian haw, telaga, semuanya harus kita meyakininya. Dan semuanya ada. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa yashmal dhalik, beriman terhadap hari akhirat mencakup fitnatul qabri, fitnah kuburan. Sudah kita lewati, fitnah kuburan itu maksudnya apa? Maksudnya, hah? Pertanyaan. Fitnah kuburan maksudnya tiga pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat. Malaikat siapa dan siapa? Munkar dan Nakir. Tiga pertanyaan tersebut, pertanyaan masalah apa? Apa tiga pertanyaan yang diajukan dalam kuburan? Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Kedua, Madinuka, apa agamamu? Ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini tiga pertanyaan ini dikenal dengan fitnatul qabr, fitnah kuburan. Jadi dalam kuburan nanti ditanya, didudukkan oleh dua malaikat tadi, ditanya dengan tiga pertanyaan. Wa adzanam fitnatul qabri wa adzabahu wa na'imah. Dan juga mencakup azab yang dialami dalam kuburan dan juga nikmat yang didapatkan atau yang dijumpai di dalam kuburan tersebut. Azab tentunya bagi orang-orang yang tidak selamat. Adapun kenikmatan bagi orang-orang yang bisa menjawab, kan gitu. Kenikmatannya apa? Kenikmatannya sudah kita gambarkan sebelumnya dengan 6 dalil yang sudah kita baca. Kenikmatannya kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dibentangkan kasur dari surga. Ditampakkan di hadapannya surga. Karena begitu gembiranya, senangnya mengatakan apa? Ya Rab, aqim sa'ah. Wahai Rabku, tegakkan hari kiamat. Faham ya? Adapun bencana, azab yang dialami si mayat dalam kuburan karena tidak bisa menjawab, pertama disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang, patah. Kemudian yang kedua, dibentangkan kasur dari neraka. Waliyadzubillah. Yang ketiga, ditampakkan di hadapan si mayit tersebut neraka. Karena begitu takutnya, khawatirnya, seraya berkata, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah wa hayraku, jangan tegak hari kiamat." Takut, mengerikan, barakallahu fikum. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara umum hendaknya mengimani adanya azab kuburan ini dan adanya kenikmatan yang dialami di dalam kuburan tersebut. Wa ma ba'da dzalika minal ba'tsi wal hasyr. Dan juga kejadian-kejadian setelah itu berupa al-ba'ts, apa al-ba'ts? Hari kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan semuanya. Tidak pandang bulu. Mulai dari orang yang paling kayanya, perhatikan ini ya, dan orang yang paling miskinnya dijadikan satu, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Jadi enggak ada dipisahkan ini orang kaya ini, orang miskin ini pejabat, ini rakyat sipil, enggak ada. Jadi satu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wal hasyr, dikumpulkan. Paham ya? Begitu dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Karena berapa kali tiupan trompet nanti ketika hari kiamat ditiupkan berapa kali? 2 kali tiupan. Nah, barakallahu fikum. Tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan, bikin semuanya pingsan. Paham ya? Nah, semuanya binasa. Tapi tiupan yang kedua, tiupan yang membangkitkan, bangkit semuanya. Dibangkitkan mereka menuju kepada siapa? Rabb semesta alam. Maksudnya dikumpulkan dari satu di situ. Wa tatayur suhuf wal hisab, dan beterbangannya lembaran-lembaran amalan dan hari perhitungan, semuanya akan diperhitungkan. Kemana hartamu hilang atau habis? Kamu gunakan untuk apa? Umurmu, usiamu, seperti itu. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wal mizan, timbangan. Kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Mizan, timbangan, memiliki berapa anak timbangan? Memiliki 2 anak timbangan. Ada lisannya enggak lisannya? Ada lisannya enggak? Berapa? 1. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mengenai besar atau kecilnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ditimbang itu apanya saja? Alhamdulillah. Amalannya atau orangnya atau lembarannya? Amalannya saja. Nanti di hari kiamat ketika diletakkan mizan, timbangan, wa nada'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan kelak di hari kiamat. Nah, timbangan ini yang ditimbang apanya? Orangnya, maksudnya badannya itu, atau lembaran amalannya, atau amalannya? Abdul Aziz, 3-3-nya. 3-3-nya akan ditimbang nanti. Dalilnya ada kan dalilnya? Mengenai yang ditimbang adalah amalannya, apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang antum sudah menghafalnya. Kalimatan khafifatan ya ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Kalimatan, amalan atau bukan? Amalan, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi azim. Ditimbang apa enggak berarti? Ditimbang amalannya. Yang kedua, mengenai yang ditimbang orangnya adalah kisahnya siapa? Kisahnya Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ketika beliau memanjat pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Kemudian datanglah angin. Karena begitu kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, terombang-ambingkan oleh angin. Sehingga para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Akhirnya para sahabat pun menjawab mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud terombang-ambing oleh angin." Akhirnya Rasulullah SAW bersumpah, "Walladhi nafsi biadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya dua betis tersebut lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud." Kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya daripada apa? Daripada gunung Uhud, bayangkan. Berarti yang ditimbang apanya? Ya timbang orangnya. Faham ya? Kemudian juga datang dalam hadis yang lain, "Na'am la ya'tir rajul as-saminu al-'azim yawm al-qiyamah la yazid 'indallahi janaha ba'udah." Nanti dari kiamat akan datangkan orang yang badannya besar, gemuk, tapi di sisi Allah Ta'ala timbangannya tidak seberat apapun. Tidak seberat apa? Tidak seberat sayap nyamuk. Menunjukkan bahwasannya apa? Ditimbang orangnya. Yang ketiga, yang ditimbang apa? Catatan amalannya. Yaitu hadis apa? Bitaqah. Kartu, bayangkan. Orang ini pasrah. Intinya sudah pasrah dan mungkin enggak ada harapan lain sudah. Ditampakkan di hadapannya 99 catatan amalan, semuanya jelek semuanya. Pokoknya udah pasrah, udah enggak bisa mengelak sudah, ditanyain, "Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini." Semua dibeberkan, dijabarkan di hadapan khalayak ramai. Kemudian ternyata apa? Ternyata dia punya satu kartu. Punya kartu dikenal dengan bitaqah tadi ya, hadis bitaqah. Kartu tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah, bayangkan. Nah, akhirnya ditimbang. Di timbangan tadi, anak timbangan yang dua tadi itu, yang 99 catatan kejelekan, kemudian satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, mana yang berat? Ewa malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata yang berat adalah kalimat la ilallah. Berarti yang timbang apa? Catatan amalannya. Jadi tiga-tiganya timbang ya. Berikutnya, walhaud, telaga. Kita juga wajib beriman dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Likulli nabiyin haudun. Inna likulli nabiyin haud. Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Wa innila arju. Sungguh aku berharap. Nah, barakallahu fikum, nam telagaku paling banyak pengunjungnya. Dan benar, telaga Rasulullah SAW yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Ukurannya berapa ukurannya? Ukuran telaganya Rasulullah itu berapa? Sudah kami sebutkan kemarin. Bentuknya apa? Ukurannya berapa? Bentuk apa? Bentuk apa, Ihsan? Segitiga? Atau apa? Lingkaran? Atau apa bentuknya? Apa? Apa? Berbentuk apa? Atau besarnya berapa besarnya? Ciri-ciri telaga Rasulullah sudah kami sebutkan kemarin. Telaga apa? Besarnya bagaimana? Lebar dan panjangnya? Sama. Berapa ukurannya? Sebulan perjalanan, segi empat. Kami disebutkan para ulama itu segi empat. Maksudnya apa? Maksudnya itu zawaya sekeliling itu sama, ukurannya sama. Faham ya? Nah, di situ masing-masing panjang dan lebarnya tadi itu barakallahu fikum, kalau seandainya orang berjalan itu selama sebulan. Itu telaganya Rasulullah SAW. Memiliki berapa pancuran? Dua pancuran. Terbuat dari apa pancuran ini? Emas dan perak. Emas dan perak. Air yang mengalir di telaga Rasulullah dari sungai apa? Al-Kautsar, salah satu sungai, sungai surga. Nah, masya Allah. Kemudian memiliki cangkir-cangkir, jumlahnya berapa cangkir-cangkirnya? Sejumlah bintang di langit, cangkir-cangkirnya. Faham ya? Kemudian orang yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya sekali minum. Masya Allah. Padahal orang ketika di mauqif padang mahsyar butuh yang namanya minuman, hausnya luar biasa. Matahari didekatkan sejarak berapa mil? Handola 1 mil kurang lebih 1,5 kilo. Ngeri sekali barakallahu fiikum, panasnya luar biasa. Ada yang tenggelam dan keringatnya, bayangkan itu. Tenggelam dan keringatnya, ada yang sampai tengkuknya, tengkuk bagian belakang ini. Karena apa? Itu semuanya amalan yang apa? Yang akan bisa menyelamatkan dengan seizin Allah Taala. Wasirat, jembatan. Harus beriman dengan adanya sirat, jembatan. Bagaimana sifat-sifatnya kemarin? Jembatan Rasulullah atau jembatan yang nanti akan dilalui oleh nah barakallahu fikum setiap manusia secara global selain orang kufar. Kalau orang kufar kan enggak lewati jembatan, orang kufar langsung masuk ke neraka. Ya enggak? Orang mukmin muslim itu melewati jembatan tadi. Orang munafik mereka juga lewat tapi enggak sampai ke tujuannya. Jatuh ke bawah. Bagaimana ciri-ciri sirat ini? Pertama apa? Isa. Lebih apa? Nah, lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Ngeri. Antum tahu rambut Allah? Lebih kecil lagi nih. Ngeri sekali. Paham ya? Kemudian yang kedua, Abdullah. Licin dan melesetkan. Yang ketiga, antum? Nah, lebih tajam daripada pedang. Kalau dibayangkan gak akan mampu bayangan kita ya. Kemudian di bawahnya ada apa? Di bawahnya apa-apa? Ada apa di bawahnya? Duri. Kalalip. Ada kalalip yang semacam duri yang ujungnya kayak kail. Paham ya? Nah, menyambar-nyambar. Na'am barakallahu fikum. Nah, namanya kalalip, jamak dari kalub. Ada semacam nam barakallahu fikum duri yang ujungnya tuh bengkok kayak kail itu menyambar-nyambar. Nah, orang yang menyeberangi sirat tersebut bagaimana keadaannya? Bermacam-macam tergantung dengan apa? Amalannya. Ada yang nyeberang seperti apa, Abdurrahman? Ada yang menyeberang seperti kedipan mata. Berikutnya lagi? Ada yang nyebrang seperti kilatan petir. Ada lagi yang nyebrang seperti apa, Abdurrahman? Orang yang lari. Ada juga yang seperti orang yang naik kuda balak. Ada yang seperti orang berjalan. Merangkak pun ada juga. Tergantung dengan amalannya. Yang selamat alhamdulillah, yang tidak selamat dari kalangan orang-orang munafikin padam cahayanya di tengah perjalanan, jatuh ke bawah langsung masuk ke dalam neraka waliyatu billah. Nah, padahal neraka sudah kita lewati ya. Kalau seandainya batu dilemparkan dari atas sampai ke permukaan bawah paling bawah itu berapa tahun? 50. Selamat. Berapa tahun? 500. Berapa tahun? 70. Sab'una kharifa, 70 tahun. Nah, ngeri sekali barakallahu fikum. Wasyafa'ah, syafa'at juga harus kita yakini karena ada oknum-oknum kelompok sesat yang mengingkari syafa'at seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengatakan enggak ada syafa'at bagi ahlul kabair. Ahlu sunnah meyakini ahlul kabair masih bisa mendapatkan syafaat. Syafaat ahlul kabair. Faham ya? Kenapa sih kok orang-orang khawarij dan mu'tazilah mereka mengingkari adanya syafaat? Karena mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Kalau sudah kekal gak dapatkan syafaat lagi. Kata mereka. Allahumma musta'an. Oknum kelompok yang sesat tadi itu sangat berbahaya. Khawarij sama mu'tazilah. Ahlus sunnah mengatakan bahkan syafaat itu ada. Faham ya? Syafaat yang sifatnya umum, semuanya bisa memberikan syafaat. Orang mukminin, para nabi, para malaikat. Faham ya? Syafaat untuk ahlul kabair. Wal jannah wan nar. surga dan neraka. Ada juga. Harus kita yakini. Surga dan neraka ada. Wa ma a'addallahu ta'ala li ahlihi ma fihima. Dan semua perkara yang Allah telah persiapkan, Allah telah janjikan untuk penduduk neraka dan penduduk surga yang mereka berada di dalam di dalamnya. Semuanya harus kita yakini barakallahu fikum, jangan sampai kita mengkufuri atau kita tidak beriman. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah al-adillatu ala wujubil iman bil yaumil akhir. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya beriman terhadap hari akhirat. Nah, wajib kita beriman kepada hari akhirat. Jadi kita semuanya di dunia ini hanya sesaat saja. Setelah dunia di mana, al-akh? Setelah di dunia kita di mana setelah meninggal itu? Ke alam akhirat atau ke alam mana dulu? Alam kubur, jembatan antara dunia dan akhirat. Namanya alam barzakh. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai hari dibangkitkan semuanya. Semuanya, semuanya dimakan oleh tanah kalau dikubur itu, kecuali dari jasadnya manusia. Itu benar ya, kecuali para nabi, memang mereka diharamkan, Allah Ta'ala mengharamkan tanah untuk makan jasadnya para nabi, itu benar. Cuman dari kalangan Bani Adam secara global, iya enggak? Semuanya dimakan oleh tanah kecuali apa? Bagian apa? Hewa. Tulang ekor, ahsan. Tulang ekor enggak dimakan oleh tanah. Dari tulang ekor nanti akan diciptakan, enggak akan dibangkitkan kembali. Akan disusun kembali, enggak akan diciptakan. Nah, minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan dan akan disusun kembali, tulang ekor. Naam. Kita lihat qaulullah taala, yaitu ucapan Allah taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shaliha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahud atau orang Nasara atau orang Sabi'in yang mereka memiliki agama lain, memiliki agama yang lain, dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal amalan saleh, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka dan tidak ada rasa takut di hadapan mereka terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Jadi kalau cuma perkara dunia yang terluputkan, enggak usah sedih. Insyaallah biidznillah akan mendapatkan kembali. Karena dunia ini hanya sesaat saja. Paham ya? Jadi perkara dunia yang terluputkan, pekerjaan yang terluputkan, enggak usah sedih. Bisa diganti pada hari esok insyaallah taala, seperti itu. Naam. Tapi kalau terluputkan hari akhirat atau terluputkan perkara-perkara akhirat, jangan. Naam. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Qaulullah taala, yaitu firman Allah taala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukan termasuk kebajikan atau kebaikan. Engkau malingkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau barat. Akan tapi kebajikan kebaikan adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, wa atal mala la hubbihi dzal qurba wal yatama, dan orang yang memberikan harta kepada orang yang dia cintai, baik kerabat dekatnya, wal yatama orang yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibn sabil orang-orang yang musafir mengadakan perjalanan, melakukan perjalanan jauh, wasailin dan orang-orang yang minta. Larangannya adalah minta-minta. Ngasih orang yang minta kalau dia layak diberi. Paham ya? Ada orang minta ngemis, kok layak kasih. Tapi kalau orangnya badannya tegap gitu ya, pendek kekar, wah, ngamen dia. Ngamen, salatullah salamullah. Minta-minta. Kalau kita perhatikan nih, kalau kerja bangunan kuat nih orang ini sebenarnya. Jangan dikasih kalau gitu. Karena apa? Sebagai bentuk memberikan adab biar sadar gitu loh. Paham ya? Karena orang ini enggak layak aslinya minta-minta itu loh. Cuman kadang orang malas kerja gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi kalau orangnya memang layak, yang minta-minta tersebut layak untuk apa? Diberi, kita beri. Tapi Rasulullah SAW bayangkan, enggak pernah sekalipun diminta menolak itu enggak pernah. Diminta kemudian mengusir itu enggak pernah. Pasti ngasih kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kita? Minta-minta. Jangan biasa minta-minta, bahaya. Kalau sudah tuman ketagihan itu minta terus. Faham ya? Kalau bisa memberi. Tapi kalau minta jangan. Nah, kita lihat lagi. Ikhwan fi din azza wa jalla. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Wa fir riqab, dan juga dalam rangka untuk apa? Memerdekakan budak. Wa aqamas salata wa tazzaka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang apa? Yang menunaikan janji mereka apabila berjanji, menepati janjinya. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, dan orang-orang yang bersabar ketika ditimpa kemiskinan dan kesusahan. Wahinal ba's, dan ketika berada pada peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka-mereka adalah orang-orang jujur, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wa qala Allah Ta'ala 'anil ba's, dan Allah Ta'ala juga berkata mengenai hari kebangkitan, semuanya akan dibangkitkan semuanya. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian nanti dari kiamat akan dibangkitkan, semuanya akan dibangkitkan tanpa terkecualikan. Akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa berbusana, tanpa pakaian. Telanjang, lelaki dan wanita jadi satu di situ. Muda, kecil, janda, perjaka, gadis, semua jadi satu. Mulai dari pejabat yang paling tinggi sampai rakyat sipil jadi satu. RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden jadi satu di situ. Raja pun juga ada di situ. Jadi satu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan barakallahu fikum. Yang terakhir, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban Jibril alaihi salam hina sa'alahu an iman. Dan juga dalilnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril ketika beliau menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam ketika bertanya tentang iman, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Artinya, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Itu dalilnya. Kesimpulannya barakallahu fikum hifdzakumullah, rukun iman yang kelima ini adalah rukun iman yang bisa dikatakan harus kita mengimaninya karena termasuk bagian dari pondasi daripada keimanan, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Nasallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yarda, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahirabbil alamin.